Nah, hadis yang datang dalam Sahih Bukhari. Nah, hadisnya infarad bihi al-Bukhari. Hadisnya hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja. Tepatnya pada judul kitab, Kitabul Maghazi, kitab peperangan. Dari judul hadis, atau nah, maksud kami dari judul bab, Hadithul Ifk. Hadithul Ifk. Hadis tentang lontaran kedustaan atau penyebaran berita kedustaan. Hadis itu tergolong panjang, salah satu hadis panjang dari hadis-hadis yang datang dari Sahih Bukhari. Akan kita jumpai nantinya bahwa sesuai dengan judulnya, judul babnya, Hadithul Ifk, hadis yang terdapat di dalamnya kisah tentang 6. Kesengajaan untuk menyebar berita kedustaan. Dan hadis ini turun beberapa kali dalam Sahih Bukhari, sekitar 5 atau 6 tempat. Namun 6 hadis ini terulang pada beberapa tempat, sebagian tempat datang dengan bentuk ikhtisar, sebagian tempat datang dengan bentuk pendek. Dan tempat inilah, yakni pada Kitabul Maghazi, Hadithul Ifk, datang dengan pembawaan matan hadis yang panjang atau sempurna. Baik, langsung saja kita baca. Kata Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, qala haddathana Abdul Aziz bin Abdullah, qala haddathana Ibrahim bin Sa'ad an Salih bin Daqwan an Ibn Shihab Az-Zuhri, qala haddathani Urwah bin Zubair wa Sa'id bin Al-Musayyib wa Alqamah bin Waqqas wa Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Empat orang ini. Yang pertama adalah Urwah bin Zubair. Urwah putranya Zubair, cucu dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sa'id bin Musayyab, juga seorang tabi'i, bapaknya sahabat Musayyab bin Hazm. Musayyab bin Hazm perawi hadis tentang meninggalnya Abu Talib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alqamah bin Waqqas, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Nah, keempat orang ini meriwayatkan dari An Aisyah radhiyallahu anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadisnya adalah hadis Aisyah. Nah, sahabil hadis Aisyah dalam Kitabul Maghazi pada judul bab Hadithul Ifk. Nomor hadis ke 3862. Sampai pada Aisyah. Yang mana dia adalah salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Isi hadisnya, "Hina qala laha ahlul ifki ma qalu." Kisah ini akan datang menceritakan tentang apa yang para penyebar berita dusta mengatakan, berita dusta tentang dia, tentang Aisyah. Akan datang nanti bahwasanya dia dituduh dengan tuduhan yang dia tidak lakukan, tuduhan tersebut tanpa saksi, tanpa bukti. Namun Allah Subhanahu wa taala membersihkan nama dia, mengangkat derajat dia. Wa kulluhum haddatsani taifatan min haditsiha wa ba'dhum kana aw'a li haditsiha min ba'd. وَأَثْبَتَ لَهُ اِقْتِصَاصًا وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْ كُلِّ الرَّجُلِ مِنْهُمُ الْحَدِيثَ الَّذِي حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةَ وَبَعْدُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَوْعَلَهُ مِنْ بَعْدٍ. Nah, ini perkata perawi yang meriwayatkan dari empat orang sekaligus, yang Ibnu Syihab. Ini ucapannya Ibnu Syihab, dia mengatakan bahwasanya, nah, hadis ini, kumpulan sanad ini, aku meriwayatkan dari empat orang sekaligus. Namun tadi telah disebutkan di depan, ada Urwah bin Zubair, ada Alqamah bin Waqqas, ada Sa'id bin Musayyab, ada juga Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Yang kesemuanya, nah, hadisnya saling melengkapi. Ada yang lengkap, ada yang tidak, saling melengkapi. dan masing-masing juga ada yang lebih hafal daripada yang lainnya, namun terkumpul dalam satu hadis ini saling membenarkan, saling menguatkan, dikumpul dalam satu periwayatan ini. Qalu, mereka katakan, empat orang, isyaratnya qalu di sini wawunya jamaah kembali kepada Urwah bin Zubair, Sa'id bin Musayyab, nah, Al-Qamah bin Waqqas, dan juga Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Mereka mengatakan qalat Aisyah ta. Qalat Aisyah tu, Aisyah berkata, mulailah masuk pada alur cerita intinya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida arada safaran aqra'a baina azwajihi fayuhunna kharaja sahmuha kharaja biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ahu. Mulailah Aisyah menceritakan, kata dia, dahulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak safar, beliau mengundi di antara istri-istri beliau, siapa di antara istri-istri beliau yang keluar namanya, beliau pun keluar bersama nama yang disebutkan tersebut. Ini bagian daripada dinamika kehidupan berpoligami ketika seorang memiliki lebih daripada satu istri, kemudian dia hendak melakukan safar, kalau mau membawa dua-duanya, maksud kami membawa lebih daripada satu istrinya, bisa jadi kerepotan. Atau tidak memungkinkan. Dia bawa salah satu di antara mereka, namun dengan cara diundi. Dan ini termasuk keadilan dalam dinamika kehidupan berpoligami. Siapa namanya yang keluar dari undian tersebut, dialah yang bersama keluar suaminya tersebut. Dan ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kali berikutnya ketika mau keluar lagi, misalnya dia punya 4 istri. Pada undian pertama nama satu keluar. Pada kali berikutnya nama tersisa 3 istri yang keluar. Nama yang pertama tadi sudah tidak diikutkan. Tinggal 3 nama yang harus dikocok pada undian tersebut, siapa nama yang keluar dia lagi dan seterusnya. Sampai semua mendapat giliran keluar. Lanjut kata Aisyah, qalat Aisyah tu, fa aqra'a bainana fi ghazwatin ghazaha fa kharaja fiha sahmi. Akhirnya kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengundi nama-nama di antara kita pada salah satu peperangan yang beliau keluar untuk berperang padanya. Hasil undian tersebut ternyata keluar namaku. Akhirnya, faharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da ma unzilat al-hijab. Keluar namaku, akhirnya aku pun keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah diturunkannya syariat hijab atau turun syariat hijab. Jadi ini peristiwa setelah hijab. Dan ini peristiwa 6 setelah perang Khandaq. Dalam sebagai riwayat menyebutkan bahwasanya nama perang ini perang, nanti kita lihat lagi tentang syarahnya kalau tidak salah, perang Bani Mustalik. Keluar nama Aisyah, nama salah satu istri yang akhirnya beliau pun bawa ikut bersama beliau dalam safar ini. Kata Aisyah, fakuntu uhmalu fi haudaji wa unzalu fihi. Aku diangkut di atas kerandaku. Jadi Aisyah radhiyallahu anha ketika itu, jadi dia menceritakan bahwasanya wanita, terkhususnya dia menceritakan kisah dia di sini bahwasanya dia diangkut di atas keranda. Jadi keranda yang dibuat semacam suatu ruangan kecil yang mudah untuk diangkut di atas kendaraan, di atas unta ketika itu, yang menggunakan hijab yang menutupi wanita, diangkut di atas unta yang berkeranda. Seandainya pun kendaraan tersebut atau keranda tersebut ingin dilepaskan dari onta, masih akan datang nanti juga bahwasanya keranda tersebut akhirnya di pada suatu urusan tertentu, satu hajat tertentu, akhirnya diangkat, dilepas dari kendaraan onta, dan dia bisa naam diangkut sendiri. Dan memiliki keterkaitan dari awal hadis ini, penyebutan Aisyah tentang dia diangkut di atas keranda, demikian juga kisah kali ini setelah turunnya ayat hijab, akan datang nanti keterkaitan tersebut di akhir-akhir hadis. Jadi apa yang Aisyah sebutkan di depan berkaitan dengan akhir hadis nantinya. Dan di siri 6 dari hadis-hadis semacam ini, barakallahu fikum jami'an, Asy-Syaikh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari memfatwakan tentang wanita, barakallahu fikum jami'an, terlarang untuk mengendarai kendaraan roda 2 motor dan semisalnya. Nah, apalagi zaman kita sekarang ini kendaraan roda 2 khususnya bagi perempuan salafi ya, belum menyebutkan hadis-hadis semacam ini. Perhatikan Aisyah, dia naik di atas kendaraan Khawdaj. Nah, kendaraannya onta, namun dibuat keranda khusus yang menutupi dia. Nah, fatwa ini boleh disebutkan yakni Syekh Abu Amr Al-Hajuri Habibullah Ta'ala, kami tanyakan ketika beliau datang mengunjungi Indonesia, dakwah safari ketika itu, kurang lebih tahun 2011 atau 2012, dengan melihat sendiri keadaan seorang wanita mengendarai kendaraan tersebut, beliau mengatakan bahwa itu pemandangan yang tidak mengenakkan. Nah, hendaknya setiap laki-laki memiliki istri demikian cemburu ketika seorang wanita membawa kendaraan. Nah, pada posisi dia sendiri yang membawa kendaraan, kemudian dari arah depan ada angin, dia meniup. Nah, akan membentuk lekukan-lekukan tubuh dia. Orang laki-laki yang melihat pemandangan tersebut akhirnya pun bisa menerka-nerka, bisa menebak-nebak tentang Allahul Musta'an ukurannya besar atau kecil dan seperti ini, seperti itu bentuknya. Pemandangan yang tidak mengenakan. Kalau toh seandainya dalam keadaan darurat, dan dia dibonceng di belakang, masih lebih ringan daripada dia yang membawa sendiri. Artinya ini kami sebutkan bahwasanya hendaknya wanita salafiyah menerima fatwa para ulama yang tentunya berlandaskan hukum. Hal tersebut bukanlah pemandangan yang baik, khususnya bagi wanita salafiyah. Nah, kita lanjutkan. Kata Aisyah, "Fakuntu uhmalu fi haudaji wa unzala fi." Aku diangkut di atas kerandaku, ya, di keranda yang kemudian diangkut di atas unta, aku pun ditempatkan padanya. "Fasirna hatta idza faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwati." Akhirnya kami pun berjalan, melakukan perjalanan di dalam safar tersebut, dan dia meringkas, Aisyah radhiyallahu anha meringkas kisah ini. Dia menyebutkan bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari peperangan beliau, selesai dari peperangan min ghazwatihi tilka, jadi dia tidak menyebutkan tentang bagaimana berangkatnya, bagaimana peperangan yang terjadi. Dia hanya menyebutkan kisahnya setelah Rasulullah SAW selesai dari itu, kemudian waqafala wadanauna minal badina di qafilin. Akhirnya kami pun pulang. Qafala roja'a. Kami pulang. Dan ketika kami mulai mendekat ke kota Madinah, perjalanan pulang, adana lailatan birrahil, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumandangkan atau memberitahukan adana, bukan adina, kalau adina mengizinkan adana. Memberitahukan, mengumandangkan pemberitahuan bahwasanya malam ini mereka akan istirahat. Fakuntu hina adanu birrahil famashaitu hatta jawaztul jaysha falamma qadaitu sya'ni aqbaltu ila rahli falamastu sadri. Kata Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya pasukan istirahat sejenak. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mencuri-curi kesempatan di tengah rehatnya perjalanan safar tersebut, dia meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena datang dalam sebagai riwayat yang menguatkan atau nama saling melengkapi, Aisyah meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membuang hajat, untuk menyelesaikan hajatnya. Dalam hadis yang lain bahwa akhirnya keranda Aisyah diangkat, artinya dilepas dari ontanya, kemudian ditempatkan agak jauh dari pasukan perang tempat mereka beristirahat. Akhirnya Aisyah pun pergi menjauh dari pasukan untuk membuang hajatnya. Kata dia di sini, famasyaitu, aku pun pergi berjalan melangkah, hatta jawaztul jais, sampai aku pergi meninggalkan pasukan perang dalam keadaan sendiri karena tujuannya adalah untuk membuang hajat. Dan di zaman tersebut, ini pun sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membuang hajat menghindar tiga perkara: tidak tercium bau, tidak terdengar suara, tidak terlihat oleh pandangan mata seorang pun. Artinya dia pergi menjauh. Menjauh dari pasukan perang. Falamma qadaitu sya'ni, setelah aku selesai dari menyelesaikan hajatku setelah buang air, akbaltu ila rahli, falamastu sadri fa idza ikdun li min jaz'i dhafarin qad inqata. Setelah aku selesai dari buang hajat, aku pun kembali ke tempat asalku di mana pasukan perang berada. Kemudian aku meraba ke arah dadaku, ternyata kalung milikku putus, artinya dia pun hilang, yang terbuat dari tep berbahan semacam kuku dari binatang. Subhanallah, Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, perhiasannya dia hanya berasal dari seperti itu. Bahan dasarnya kuku hewan. Ini pun dalam sebagai riwayat disebutkan bahwasanya ini sebenarnya bukan taib, ini kalung bukan milik dia. Dia pinjam punya kakaknya, punya Asma, cuma pinjaman. Aisyah radhiyallahu anha. Dan maksud dan tujuan ingin berhias di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sendiri tidak punya, dia pinjam dalam perjalanan safar ketika tiba waktunya untuk melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berhias. Hilang, dia meraba dadanya, ternyata kalungnya hilang dari lehernya, terputus. Akhirnya faraja'tu faltamastu iqdi fahabasani ibtigauhu, aku kehilangan kalungku, akhirnya aku pun mencari-cari. Karena mencari-cari kalungku tersebut menyita waktu, memakan waktu, qalat wa aqbala rahtu alladhina kanu yurahhiluni fahtamalu haudaji farahalu ala ba'iri alladhi kuntu arkabu alayhi wa hum yahsibuna anni fihi. Akhirnya karena saking lamanya aku pergi kembali ke tempat kerandaku tadi berada. Kemudian aku meraba di leherku, ternyata kalungku tidak ada, hilang. Akhirnya dia pun mencari-cari. Dia pergi kembali ke tempat dia buang hajat, meninggalkan tempat dia berasal tadi. Kata dia di sini, akhirnya pasukan perang pun pergi meninggalkan aku. Mereka menyangka bahwasanya aku sudah masuk berada di dalam kerandaku karena kerandanya tertutup. Mereka menyangka aku sudah berada di dalamnya. Karena wanita, tidak ada suara. Mereka mengira sudah Aisyah sudah kembali ke kerandanya dalam keadaan tertutup, terhijab. Mereka mengangkutnya, diangkut kembali ke atas ontanya. Mereka pun pergi meninggalkan Aisyah. Dan mereka menyangka Aisyah sudah berada di atasnya. Karena kenapa? Wakana nisa'u iddaka khifafan lam yahbulna. Dan pada waktu itu wanita, apalagi ini awal-awal hijrah ke kota Madinah, kaum wanita, bahkan laki-laki juga, ketika itu masih dilanda dengan kemiskinan, kelaparan. Artinya mereka kurus. Aisyah sendiri pun dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim menerangkan bahwasanya nanti kami penduduk kota Madinah dari kalangan kaum muslimin makan dengan porsi kenyang ketika perang Khaybar, yakni di tahun ke-7 Hijriah. Ketika kaum muslimin merebut Khaybar, yang mana di Khaybar adalah terdapat kebun kurma yang begitu suburnya milik orang Yahudi, yang ketika diperang kemudian menjadi harta rampasan perang, akhirnya kaum muslimin seluruhnya dapat jatah di Khaybar. Dari situlah kata Aisyah, barulah kami bisa merasakan makanan yang kenyang. Sebelum itu, karena ini masih di awal-awal hijrah, kurang lebih sekitar tahun ke-5 Hijriah, makanan masih susah. Aisyah pun mengatakan bahwasanya kami masih sering kelaparan. Kalau begitu kami masih kurus, kata dia demikian. Belum memenuhi. Dia lanjutkan di sini bahwasanya lam yaghshahunnal lahm, Nah, badan kami belum naik menggemuk. Belum gemuk. Dengan alasan ini, Aisyah mengatakan akhirnya pasukan perang pun pergi mengangkat kerandaku dan mereka menyangka aku sudah ada di dalam. Ternyata belum. Karena saking ringannya Aisyah. Tambahkan lagi dia memang masih sangat muda belia, kecil. Nah, kalau Nabi SAW menikah dengan Aisyah di usia 6 tahun, tinggal satu rumah, dipergauli usia 9 tahun, dan itu tahun kedua Hijriah, tambahkan lagi ini tahun sekitar tahun kelima, berarti masih sekitar 12 tahun kali ini. Masih sangat kecil. Siapa 12 tahun di antara kita sini? Masih kecil. 12 atau 13? Nah, masih kecil. Tambahkan lagi dia mengatakan bahwa saya sering lapar, kurus, belum naik badannya menjadi gemuk. Wa innama ya'kulna al-ulqata min at-ta'ami falam yastankir al-qaumu khiffat al-haudaj. Nah, kami hanya memakan makanan seadanya, makanan sekedarnya. Dan akhirnya tukang atau nam para pasukan yang mengangkut kerandaku, yang mengangkat keranda, mereka tidak menyadar, nah mereka tidak sadar tentang ringannya keranda. Hatta rafa'uhu wa hamalu. Akhirnya mereka pun mengangkatnya, membiarkannya pergi. Wa kuntu jariyatan hadisata sini. Dan aku ketika itu masih adalah nam seorang wanita yang muda belia. Masih sangat muda. Tadi kita sebutkan antara kurang lebih usia antara 12 sampai 13 tahun. Faba'athul jamala. Fasaru wa wajattu iqdi ba'da mastamarrol jaysh. Akhirnya aku pun kembali ke tempat nam terus mencari. Dia sudah buang hajat. Nam tadinya diberanjak dari tempat keranda berada. Dia pergi buang hajat. Selesai buang hajat dia kembali ke kerandanya. Dia rasa dia nam menyadari ternyata kalungnya hilang. Dia kembali lagi mencari di tempat dia pergi asal mulanya. Belum dapat. Sampai dia kembali ke nam pasukan perang. Ternyata pasukan sudah pergi meninggalkan dia seorang diri. Ternyata dalam sebagian riwayat disebutkan bahwasanya kalungnya dia berada di bawah keranda. Nah, ternyata kalungnya dia tadi lepas dan berada tepat di tempat keranda berada sebelum diangkut oleh pasukan. Dia pergi cari jauh-jauh, ternyata di dekat. Hanya saja ini bagian daripada qadarullah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang barakallahu fikum jami'an, dengan sebab ini akan kita dapati nanti syariat Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan hadis ini, fawaid ilmiah berkaitan dengan hadis ini, kisah ini yang luar biasa. Katanya di sini faba'athul jamal, akhirnya mereka pun pergi. Nah, dengan onta tadi yang keranda kemudian diangkut di atas onta dan mereka pergi. Pasukan pun pergi. Fasaru wajattu iqdi ba'da mastamarrul jaysh. Akhirnya mereka pun pergi meninggalkan nam aku dalam keadaan aku mendapati kalungku. Faji'tu manazilahu wa laysa biha minhum da'in wala mujibun. Aku pun kembali ke tempatku tadi, ke tempat mereka, ke tempat pasukan perang, dan aku tidak mendapati dari mereka seorang pun nam yang mengajak, demikian juga yang memberikan jawaban. Ini ungkapan bahwasanya tak seorang pun yang mengajak aku untuk pergi, tidak seorang pun yang juga kembali kepada aku untuk menjemputku. Fatayammamtu manzili alladhi kuntu bihi. Tayammamtu labistu, aku tetap di tempatku yang tadinya aku berada padanya. Artinya ini kecerdasan, ini bentuk kepintaran dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya dia tidak pergi meninggalkan tempat tersebut. Karena wadonantu annahum sayafkiduni fayarji'una ila ilayya. Dan dia mengatakan bahwasanya aku tetap berada di tempatku dan aku mengira bahwasanya ketika mereka merasa kehilanganku, mereka akan kembali ke tempat asalku. Aisyah mengatakan bahwasanya daripada aku pergi ke tempat lain dan mereka baru tersadarkan bahwasanya ternyata tidak ada aku, kemudian mereka kembali ke tempat awal dan tidak ada, ini malah semakin repot. Makanya aku tetap berada di tempatku nam permulaan tadi. Dengan anggapan dia bahwasanya ketika mereka tersadarkan bahwasanya ternyata aku belum ada di kerandaku, niscaya mereka pun akan kembali mencariku. Fabainama ana jalisatun fi manzili wa ghalabatni aini fanimtu. ketika aku berada di tempatku, di tempat yang tadi dia berada sambil menanti nah keputusan Allah Subhanahu wa taala, yang dia berharap bahwasanya pasukan kembali mencari dia. Akhirnya datang rasa ngantuk yang berat, aku pun tertidur. Wanita seorang diri tertidur di lokasi yang antah berantah, tidak ada seorang pun yang menemani dia, seorang wanita masih muda belia, tidak ada menemani dia. Dan dia tertidur dalam keadaan bukan sengaja untuk tidur, kata dia di sini, faghalabatni aini, tiba-tiba ngantuk menyerangku. Wa kana Sufyan bin Mu'attal As-Sulami thumma dakwani min wara'il jaysh. Dan Sufyan bin Mu'attal As-Sulami, yang nama seorang sahabat, kemudian Ad-Dakwani dari Bani Dakwan, dia baru datang dari belakang pasukan. Artinya orang ini pun terlambat. Yani nama yang disebutkan di sini Sufyan bin Mu'attal As-Sulami pun ikut terlambat. Disebutkan dalam biografinya bahwasanya nama seorang sahabat ini Sufyan bin Mu'attal, dia orang yang ketika tidur susah bangun. Artinya ini diantara alasan disebut oleh para ulama bahwasanya orang ini, nah mungkin ketika mereka beristirahat pada suatu tempat tadi dia ketiduran dan tidak ada yang membangunkan dia. Akhirnya dia pun ditinggalkan oleh pasukan. Kalau laki-laki labas tidak ada masalah, dia bisa beranjak sendiri. Namun ini perempuan Aisyah. Jadi alasan kenapa Taib Sufyan bin Mu'attal As-Sulami kemudian Az-Zakwani kenapa terlambat, bukan menyengaja untuk merencanakan pertemuan dia dengan Aisyah, tidak. Karena dia punya kekurangan, apabila dia tertidur susah bangun. Fa asbaha inda manzili fa ra'a sawada insanin na'imin fa arafani hina ra'ani wa kana ra'ani qabla al-hijab. Dia dari belakang pasukan, dia melihat dari kejauhan bahwasanya ada bayangan berwarna hitam sedang tertidur. Lihat dari kejauhan dia pun mengenalku karena dia pernah melihat aku sebelum turunnya ayat hijab. Nah, wanita yang ikut di perang ketika itu tidak banyak. Artinya hanya beberapa saja, itu pun dengan maksud dan tujuan tertentu seperti orang tenaga medis atau mungkin logistik yang ikut membantu menyediakan perbekalan dapurnya pasukan perang. 6. Dan ketika terlihat dari kejauhan ada sosok bayangan, akhirnya Sufyan bin Mu'attal As-Sulami pun mengetahui bahwasanya orang tersebut adalah Aisyah. Terlebih lagi bahwasanya dia pernah melihat Aisyah sebelum turunnya ayat hijab. Artinya dengan tanda-tanda tersebut, alamat-alamat tersebut, dia mengetahui oh ini Aisyah. 6. Fastaiqattu bistirja'ihi hina arafani. Fakhammartu wajhi bijilbabi. Aku pun terbangun ketika mendengar istirja'nya, yakni Sufyan bin Mu'attal. Dia pun mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya mengalami dalam musibah. Artinya dia mengatakan bahwa ini bukan kesengajaan, terlambat dari pasukan. Aisyah hanya mendengar ucapan tersebut, tidak mendengar ucapan yang lain. Karena suara tersebutlah dia terbangun. Setelah aku mendengar suara tersebut istirja mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, akhirnya aku pun mengenakan khimarku di wajahku. Ya, ini dia menutup wajahnya. Yang tadinya karena dia tahu dia seorang diri tidak ada siapa-siapa, mungkin tersingkap wajahnya apalagi di dalam keadaan tidur tidak sadar. Tambahkan lagi keterangan dari Aisyah, kata dia, wallahi ma takallamna bi kalimatin wala sami'tu minhu kalimatan ghairu istirja'ihi. Dia bersumpah, demi Allah aku tidak mendengar kata-kata, aku tidak mendengar dari dia kecuali kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun saja, tidak ada yang lain. Aisyah ingin menjelaskan kepada kita yang membaca kisah ini bahwasanya tidak terjadi perbincangan apa-apa. Tidak ada menanyakan kabar, tidak ada terjadi diskusi. Yang terjadi hanya Aisyah mendengar ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu pun bukan bermaksud untuk menanyakan kabar atau diskusi. Itu bentuk spontanitas dari Sufyan bin Asal dan Al-Muradi. Sebagai bentuk syariat Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi musibah. Bukan berarti itu adalah diskusi antara dia atau dialog antara dia dengan Aisyah. Wa hawa hatta anakhara hilatahu, fa wati'a ala yadiha fa kumtu ilaiha fa raqibtuha. Akhirnya dia pun menyodorkan kendaraannya. Nah, dia menyodorkan kendaraannya dan dia menyediakan tangannya, entah seperti apa posisinya, al-muhim, dengan tujuan agar Aisyah, kata dia, aku memijak tangannya untuk naik ke atas kendaraan tersebut, membantu. Fakumtu ilaiha, akhirnya aku pun bangkit berdiri ke atas tangannya untuk naik ke atas kendaraan tersebut. Farakibtuha, akhirnya aku pun naik ke atas kendaraan tersebut. Fantalaqa yaqudu bi ar-rahilata hatta ataina al-jaysh mugirina fi nahri adh-dhahirati wa hum nuzulun. Akhirnya kami berdua, kata Aisyah radhiyallahu anha, nah, aku berada di atas kendaraan dan Sufyan bin al-Muradi al-Sulami, dia yang menggiring kendaraan tersebut dengan tali kekangnya, tali kekang kendaraan tersebut. Kami pun menyusul ke pasukan perang sampai mereka berada di mata air, di sebuah mata air, mereka sedang mengambil air, mugirin di tengah hari, di siang hari, tengah hari, dan mereka sedang beristirahat, wahum nuzul, mereka berada di tempat tersebut. Nah, jadi mereka berada di tempat peristirahan yang kedua atau persinggahan yang kedua, dan kami menyusul, kami bertemu dengan mereka di tempat tersebut. Qalat, kata Aisyah, fahalaka man halaka wa kana alladhi tawalla kibrul ifki Abdullah bin Ubay ibn Salul. Akhirnya celakalah orang yang celaka, yang mana orang yang menebarkan berita dusta tentang, akhirnya mereka menyebar berita dusta tentang antara Aisyah dengan Sufyan al-Muradi tadi melakukan perselingkuhan. Nam adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang pemimpin dari kalangan orang munafik. Dia yang menyebarkan berita dusta tentang Aisyah radhiyallahu anha dan laki-laki yang disebutkan tadi namanya Sufyan as-Sulami, summa dakwani, melakukan perselingkuhan. Nah, dan ini semuanya disebutkan tanpa saksi dan tanpa bukti. Tak seorang pun yang mempersaksikan. Artinya tidak ada pihak yang ketiga yang menjadi saksi. Demikian juga tidak ada bukti yang menguatkan akan berita kedustaan tersebut. Barakallahu fikum jami'an. Nah, ini baru setengah dari hadis yang kita baca. Masih akan ada tentang lanjutannya, bagaimana tentang kelanjutan kisah ini. Insyaallah kita lanjut pada lain kesempatan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.